10 tahun yang telah lalu, di waktu pagi yang berwarna, datanglah sepucuk surat. Telah lama ku nantikan. Betapa riang rasa hatiku, tak dapat ku ceritakan. Segera ku buka sampulnya dengan penuh pengharapan. Saat itu kecewa yang ku terima hanya sampul kosong belaka, walaupun hatiku agar jadi kenang-kenang.